Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqnal ikhlasa fil qawli wal 'amal. Wazidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib nuwasil fi syarah qiraati syarah al-Kafrawi rahimahullahu taala li Syekh Hasan al-Kafrawi al-Mutawaffa sanah 200 ba'da alf min al-Hijrah an-Nabawiyah fi syarhihi ala matan al-Muqaddimah al-Jurramiyah li Syekh Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad atau Muhammad ibn Muhammad bin Daud as-Sunhaji rahimahullahu taala المتوفى سنة 320 و700 من الهجرة النبوية. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما الياء لا أين؟ قال رحمه الله ثم أخذ يتكلم عن على العلامات على العلامة الثالثة وهي الفتحة. Kemudian Ibn al-Jarram rahimahullahu taala berpindah pada tanda yang ketiga dari tanda jar yaitu al-fathah. Qala rahimahullahu taala wa amma al-fathatu fa takunu alamatan lil-khafdi fil ismi fil ismi alladhi la yansarif. Fil ismi alladhi la yansarif. Naam. Qala al-Kafrawi rahimahullahu taala wa huwa dhahirul i'rab. Yani pada kalimat wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil-khafdi fil ism sampai di sini ini semua dhahirul i'rab. Yani i'rabnya sudah berlalu. Naam. Tetapi wa qawluhu alladhi huwa ismun mausulun na'atun lil ismi mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli jar li'annahu ismun mabniyun la yadhharu fihi i'rab. Kata beliau ada alladhi i'rabnya adalah isim mausul yang dia na'at terhadap isim fil ismi alladhi. Na'at dari alladhi berarti dia fi mahalli jar. Naam. Mabni 'ala as-sukun fi mahalli jar. Taib. Wala nafiyatun fil ismi alladhi la yansarif. La nafiyatun yani nafiyah biasa. Yansarifu fi'lun mudhari'un marfu'un wal fa'ilu mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Ya'udu 'ala alladhi. Ya'udu 'ala alladhi. Wa jumlatul fi'li wal fa'il la mahalla laha min al-i'rab. Wa jumlatul fi'li wal fa'il la mahalla laha min al-i'rab silatul mausul. Silatul mausul. Baik. Sudah ya. Jadi yang sharif fi'il mudhari' jumlah fi'liyah atau la yang sharif jumlah fi'liyah la mahalla laha min al-i'rab silatul mausul. 6. Adapun apa namanya? Aidnya adalah domir huwa pada kata yang sharif. 6. Yakni kata yang dimaksudkan oleh Ibn al-Jarram annal fathata takunu alamatan lil khafdi niyabatan anil kasrati fi mawdi'in wahid wa huwa ismul ladzi la yang sharif ai la yunawwan. Makna la yang sharif yakni la yunawwan. 6. Wa huwa majtama'a fihi illatani far'iyatan tarji'u ihdahuma ila al-lafzi wal ukhra ila al-ma'na wal ukhra ila al-ma'na aw illatun wahidatun taqumu maqama al-illatain. Nah, di sini Al-Kafrawi rahimahullahu taala sangat ringkas sekali ya dalam mensyarah al-mamnu' min as-sarf, ya, sangat ringkas sekali dalam mensyarah mamnu' min as-sarf. Masih lebih panjang syarahnya Muhammad Muhyiddin rahimahullah. Ya. 6. Di sini langsung beliau sebutkan semuanya ya, la ba'sa bih. Nah, sebelumnya di sini dikatakan oleh beliau rahimahullah bahwa ismul ladzi la yansarif adalah isim yang ijtama'a fihi, yang terkumpul di dalamnya dua illah. Illatani far'iyatan. Illatan far'iyatan. Yang pertama tarji'u ilal lafzi dan yang kedua tarji'u ilal makna. Tarji'u ilal lafzi dan tarji'u ilal makna. 6. Perlu diketahui bahwa hukum asal isim ya, atau isim yang, makanya kan sudah kemarin kita sebutkan isim terbagi menjadi dua dulu, isim yang mutamakkin dan ghairu mutamakin, kan begitu. Isim mutamakin sama goiru mutamakin. Nah, kemudian isim yang mutamakin terbagi menjadi dua, ada mutamakin amkan, kemudian mutamakin goiru amkin. Amkan, mutamakin amkan dan mutamakin goiru amkan. Adapun isim yang mutamakin, ya, isim mutamakin yakni isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab. Sementara isim yang goiru mutamakin itu adalah isim yang mabni. Itu adalah isim yang mabni. Kemudian isim yang mu'rab, yang mutamakin terbagi jadi dua. Ada mutamakin amkan dan ada mutamakin goiru amkan. Adapun mutamakin yang amkan, inilah asal isim. Yakni dia bertanwin. Makanya tanwin yang ada pada isim yang mutamakin amkan dikatakan tanwinun tamkin. Yang isim, tanwin yang ada pada isim yang mu'rab. Tanwin yang ada pada isim mu'rab dikatakan tanwin tamkin. Kenapa? Karena dia pertanda bahwa si isim ini mutamakin amkan. Kemudian yang kedua, mutamakin goiru amkan. Yakni isim mu'rab yang mamnu minasarf. Isim mu'rab yang mamnu minasarfi. Ya, isim mu'rab tapi dia tidak bertanwin. Kenapa? Ya, karena dia tidak bertanwin maka dia goiru amkan. Dia tidak memiliki tanwin, tidak bisa masuk padanya tanwin tamkin. Taib. Nah, sekarang kita sudah sebutkan bahwasanya atau sudah ma'ruf ladaikum bahwasanya fi'il isim yang kenapa ada isim yang goiru isim yang mutamakin tapi goiru amkan. Kenapa ada isim yang mutamakin amkan sama mutamakin goiru amkan? Adapun isim yang mutamakin amkan itu tentunya asalnya isim. Semua isim itu asalnya bertanwin. Makanya tanwin dijadikan tanda isim karena memang asalnya isim itu bertanwin, mutamakin amkan. Kemudian ada isim yang mutamakin, ya, isim yang mutamakin tapi goiru amkan. Mengapa? Karena isim ini memiliki keserupaan dengan fi'il. Memiliki keserupaan dengan fi'il. Dia ada mirip dengan fi'il sehingga tidak memiliki sifat yang tidak lazim sebagaimana isim yang lainnya. Dia memiliki keserupaan dengan fi'il. Jelas sampai sini? Jadi suatu isim dia mamnu minas sharaf atau dia mutamakin tapi goiru amkan dikarenakan ada kemiripan dengan fi'il. Di mana fi'il tidak boleh bertanwin. Fi'il tidak boleh bertanwin. Ada isim tidak bertanwin, ada isim tidak bertanwin, maka ini apa? Menyerupai fi'il. Nah, keserupaannya dari sisi apa? Dikatakan di sini oleh beliau illatani far'iyatan. Sama-sama kayaknya tadi, majtama'a fihi illatan far'iyatan. Yang berkumpul padanya dua illat. Jadi isim mamnu' minas sharaf. Isim itu mamnu' minas sharaf karena berkumpul padanya dua illat. Dua illat. Yang mana dua illat ini far'iyatan, yakni keluar dari asal. Keluar dari asal. 6. Fi'il juga itu memiliki dua illat far'iyatan. Illatani far'iyatan. Itu apa namanya? Itu fi'il. Jelas sampai sini? Itu fi'il. 6. Disebutkan bahwasanya semua fi'il itu memiliki illatani far'iyatan. Illatan far'iyatan. Ya. Yang pertama, illat yang kembali kepada lafaznya dan illat yang kembali kepada maknanya. Illat yang kembali kepada lafaz dan illat yang kembali kepada makna. Ya. Makanya kan kalau kita berbicara mengenai apa namanya? mengenai fi'il ya, fi'il. 6. Kata para ulama bahwa illat yang terdapat pada fi'il itu juga ada dua. Illat yang kembali kepada lafaz, illat yang sifatnya lafziyah, dan illat yang sifatnya maknawiyah. Ya. Illat yang sifatnya lafziyah dan illat yang sifatnya apa? Maknawiyah. Nah. Adapun illat yang bersifat lafziyah, dikarenakan fi'il ini adalah mushtaq dari masdar. Mushtaq dari masdar. 6. Ini illat lafziyah. Kenapa? Karena alal qawli rajih tentunya, alal qawli rajih, bahwa yang menjadi kata dasar yang darinya dipecah semua mushtaqat menurut Basriin adalah al-masdar. Termasuk yang dibentuk dari masdar adalah al-fi'il. Maka fi'il ini memiliki illat yang pertama, yakni illat yang kembali kepada lafaznya. Yakni karena fi'il merupakan fara' dari masdar. Dia mushtaq dari masdar. 6. Ini illat yang pertama. Jadi illat yang kembali kepada lafaznya. Kenapa fi'il itu lafaznya dikatakan illat, memiliki illat? Dikarenakan asalnya dia adalah masdar, kemudian dimushtaq menjadi fi'il. Ya, dimushtaq masdar tersebut menjadi fi'il. Kemudian, illat yang kedua pada fi'il adalah illat yang bersifat maknawi. Kenapa? Karena fi'il selalu membutuhkan fa'il. Dan ketika dia butuh kepada sesuatu, itu menunjukkan illat, kekurangan padanya. Tidak ada fi'il yang berdiri sendiri. Tidak ada fi'il yang berdiri sendiri. Fi'il selalu membutuhkan fa'il. Nah, karena kebutuhan dia, ya ini kebutuhan dari sisi makna. Ya kan begitu? Kebutuhan dari sisi makna ini. Nah, karena kebutuhan fi'il selalu kepada fa'il, fi'il tidak akan mungkin bisa tanpa ada fa'il, maka kebutuhan ini dianggap sebagai illat, kekurangan pada fi'il. Kekurangan pada fi'il. Jelas ya? Kekurangan pada fi'il. Nah, maka fi'il memiliki illatani far'iyatan. Dua illat yang apa? Yang far'iyatan. Ya. Dua illat yang sifatnya cabang. Dia cabang dari mana? Illat yang pertama kembali kepada lafaznya dan illat yang kedua kembali kepada maknanya. Adapun illat pada lafaznya, dikarenakan fi'il adalah mushtaq dari masdar. Jadi dia, masdar ini adalah asal, masdar adalah asal, sementara fi'il adalah fara' dari masdar. Ya, ini yang dimaksudkan illatan far'iyatan. Nah, kemudian yang kedua, bahwa fi'il membutuhkan fa'il. Fi'il membutuhkan apa? Fi'il membutuhkan fa'il. Nah, fi'il membutuhkan fa'il. Karena kebutuhan kepada fa'il inilah, ya, kebutuhan kepada fi'il inilah apa? Kebutuhan kepada fa'il inilah sehingga ini dianggap sebagai illat. Cacat pada si fi'il karena dia membutuhkan apa? Fa'il dari sisi kesempurnaan maknanya. Dari sisi kesempurnaan maknanya. Ingat, dari sisi kesempurnaan makna. Kalau kita berbicara fi'il to, ya fi'il ada fa'il tersendiri, ya. Tapi kalau dari sisi makna, fi'il tidak akan mungkin bisa ada tanpa apa? Tanpa ada fa'il. Jelas ya? Nah, jadi ini maksud fi'il memiliki illatani far'iyatan. Nah, ada juga isim yang memiliki illatani far'iyatan. Nah, karena kemiripan ini, jenis illatani far'iyatan inilah, maka si isim yang memiliki illatani far'iyatan mamnu' minas sharf. Kenapa? Karena dia menyerupai fi'il. Jelas ya? Baik. Kemudian dikatakan di sini au illatun, atau bisa juga cuma satu illat tapi taqum maqamal illatain. Ya. Tapi menghimpun dua illat. Menghimpun dua illat. Baik. Jadi karena illatnya sangat besar, cacatnya sangat besar sehingga dia keadaannya ataupun satu illat ini menempati posisi dua illat. Baik. Kita kembali. Kita sudah jelaskan mengenai apa itu illatani far'iyatan pada fi'il. Apa itu illatan far'iyatan pada fi'il? Yani illat yang pertama kembali kepada lafaznya dan illat yang kedua kembali kepada maknanya. Ya. Fi'il itu dia ma'lul, dia memiliki illat dari sisi lafaznya karena dia merupakan fara' atau mushtaq dari masdar. Sementara dari sisi makna, fi'il itu memiliki illat dikarenakan dia yahtaju daiman, muftaqiron daiman ilal fa'il. Selalu butuh kepada fa'il. Selalu butuh kepada fa'il. Baik. Nah, sekarang ketika ada isim yang juga memiliki dua illatani far'iyatan, maka dia pun mamnu' minas sarfi, sama sebagai apa? Dia pun tidak boleh bertanwin, sama seperti fi'il. Sama seperti fi'il. Baik. Sekarang apa illatan far'iyatan pada isim? Kata beliau, di sini langsung beliau sebutkan ya, kita jabarkan dulu. Nah, illatan far'iyatan pada isim itu sama seperti illatan far'iyatan pada fi'il. Yani kalau fi'il tadi kan ada yang kembali kepada lafaz, ada yang kembali kepada makna, maka isim juga demikian. Isim yang memiliki illatan far'iyatan juga ada dua. Apa? Juga kembali kepada dua hal. Ada yang kembali kepada lafaznya dan ada yang kembali kepada maknanya. Ada yang kembali kepada maknanya dan ada yang kembali kepada lafaznya. Persis sama seperti fi'il, pembagian illatnya. Illatan far'iyatan, satu kembali ke lafaz, satu kembali ke makna. Nah, jelas ya, untuk fi'il sudah selesai. Adapun isim, isim illat yang kembali kepada maknanya ada dua. Illat yang kembali kepada maknanya ada dua. Yaitu al-alamiyah dan al-wasfiyah. Al-alamiyah dan al-wasfiyah. Alam dan sifat. Alam dan sifat. Baik. Ini illat yang kembali kepada makna. Ya. Ketika dia berupa alam, nama, dan ketika dia berupa sifat. Ketika berupa sifat. Allahu alam, ya, kalau ditanyakan mengapa dua ini dikatakan illat, ya, dikatakan apa? Dikatakan illat, maka wallahu ta'ala alam bisawab, Ya, ini apa namanya, sejauh ini kami belum mendapati alasannya. Kalau fi'il tadi kan sudah dijelaskan, mengapa illat lafaz fi'il itu illat apa? Kenapa fi'il itu dikatakan apa namanya, ada illat pada lafaznya? Karena dia mushtaq dari masdar. Dia bukan itu asalnya, asalnya dari masdar dibentuk. Maka ini cacat pada lafaznya. Jelas ya? Ayah, adapun afwan, pada maknanya afwan. Adapun pada maknanya karena dia selalu butuh kepada fa'il. Nah, adapun pada isim, illat yang kembali kepada maknanya ada dua. Yang pertama alam, nama, dan yang kedua al-wasf, sifat, al-alamiyah dan al-wasfiyah. Sementara illat yang kembali kepada lafaznya ada enam. Ya, yang kembali kepada lafaznya ada enam. Kama huwa ma'ruf. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Disusun. Ah, fadal. Al-alamiyah ma'al-ujmah. Al-alamiyah jangan dulu. Al-alamiyah wasfiyah selesai. Dia apa namanya? Tarji'u ilal makna. Illa tarji'u ilal makna. Sekarang yang tarji'u ilal lafzi. Yang pertama? Al-ujmah. Al-ujmah. Qablahu? Au ba'dahu? Ah. Al-ujmah. Wahid. Senan? At-ta'nis. At-ta'nis bi? Bi-ghair al-alif atau bil-alif? Bi-ghair al-alif. At-ta'nis bi-ghair al-alif. Salisan? At-tarkib. At-tarkib. Baik. Tarkib. Rabian? Ziyadatu alif wa nun. Ziyadatu alif wa nun. Khamisan? Waznul fi'li. Baik. Al-akhir? Al-adl. Al-adl. Enam. Hadhihi sita. Ini enam illat yang kembali kepada, enam illat yang kembali kepada lafaznya. Ya, yang kembali kepada lafaznya. Kemudian kita juga sudah ketahui bahwa harus berkumpul dua illat ini pada suatu isim agar dia mamnu' minas sarf. Ya, di mana al-alamiyah itu berpasangan dengan salah siapa setiap dari enam ini. Ada al-alamiyah ma al-ujma, al-alamiyah ma at-tarkib, al-alamiyah ma ta'nis bi ghairil alif, al-alamiyah ma ziyadah alif wan nun, al-alamiyah ma ish waznul fi'il, al-alamiyah ma al-adl. Sementara al-wasfiyah dia hanya berpasangan dengan tiga saja. Al-wasfiyah dengan wazan fi'il, al-wasfiyah dengan ziyadah alif wan nun, dan al-wasfiyah dengan al-adl. Baik? Nah, jadi harus ada ilat yang kembali kepada lafaz dan ada ilat yang kembali kepada makna, ya barulah dia mamnu' minas sarf. Ini kalau dia dipersyaratkan padanya memiliki dua ilat. Jadi harus ada ilat pada lafaz dan harus ada ilat pada makna. Jelas ya? Baik. Kapan salah satunya saja, misalnya alam saja, tapi tidak ada ilat apa kalau ketika dia dikatakan dia Muhammad. Muhammad ini alam. Berarti dia sudah punya illat pada maknanya. Tapi ketika tidak ada illat pada lafaznya, maka Muhammad tetap bertanwin. Tetap bertanwin. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang di sini Al-Kafrawi rahimahullahu taala langsung menyebutkan syarat yang terpenuhi padanya dua illat. Ya, satu kembali kepada lafaz dan satu kembali kepada makna. Baik, kata beliau, "Falladzi jumi'a fihi illatan." Adapun contoh yang menghimpun padanya dua illat, nahwu Ibrahim min qaulika marartu bi Ibrahima wa irabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun wa Ibrahima alba harfu jar wa Ibrahima majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al fathatu niyabatan anil kasra li'anna ismun la yansarif wal mani'u lahu min as-sarfi al alamiyatu wal ujmah. Enam. Fal alamiya illatun raji'atun ilal makna wal ujma illatun raji'atun ilal lafzi. Baik. Jelas ya? Al ujma, al alamiya ma al ujma. Al ujma adalah ajam. Adalah ajam. Dipersyaratkan ya. Jadi kita bisa katakan bahwa semua nama-nama ajam, semua nama-nama ajam ya, nama-nama yang ajam yakni non Arab, ya itu mamnu' minas sarf, tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin dengan beberapa catatan, dengan beberapa persyaratan. Syarat yang pertama bahwa nama ajam itu memang menjadi nama orang, menjadi nama tempat atau pokoknya jadi nama di bahasa asing tersebut. Bahasa asing tersebut. Misalnya ada nama asing ya, nama dalam bahasa asing kemudian apa namanya diucapkan dalam bahasa Arab. Ya, diucapkan dalam bahasa Arab atau diarabkan misalnya, diarabkan, ditarik. Dia diserap oleh bahasa Arab. Maka dia mamnu' minas sarf. Kenapa? Dia alamiah wal ujma. Beda kalau asalnya kata ini di bahasa lain bukan nama. Bukan nah, bukan nama, misalnya sifat kah atau yang lainnya. Ya, nama untuk benda mati, benda mati, nama untuk zat tertentu. Kemudian di bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Arab misalnya, kemudian dijadikan nama orang. Maka yang seperti ini tidak memenuhi kriteria. Tetap dia boleh bertanwin. Tetap dia boleh bertanwin. Walaupun dia ajam, tapi asalnya di ajam bukan alam. Asalnya di ajam itu bukan alam. Jadi asalnya harus merupakan nama ajam juga, kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Arab, barulah dikatakan dia mamnu' minas sarf. Kemudian yang kedua, bahwa hurufnya tidak boleh kurang dari 3. Hurufnya tidak boleh kurang dari 3. 6. Kapan huruf atau nama ajam tersebut terdiri dari 3 angka? Terdiri dari 3 huruf. Sebagian mengatakan dan tengahnya sukun, maka dia tetap bertanwin. Kapan nama ajam tersebut terdiri dari 3 huruf dan tengahnya sukun, maka dia tetap bertanwin. Contohnya Nuhun, Syithun, Lutun, ya, nama-nama Nabi. Ini semuanya 3 huruf, ya, tengahnya sukun, maka dia tetap bertanwin. Ini mustasna, dikecualikan dari kaidah asal. Dikecualikan dari kaidah asal. Karena itulah semua nama Nabi itu adalah ajam. Ingat, kita masih berbicara mengenai ajam, belum mamnu' minas sarf. Semua nama Nabi alaihi salatu wassalam itu ajam, kecuali 3 nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syuaib dan Saleh. Hanya ini 3 nama nabi yang Arab, yang bukan ajam. Sisanya semuanya ajam. Sisanya nama nabi semuanya ajam. Ya. Kalau kita berbicara mengenai nama nabi yang bertanwin, maka tentunya yang paling pertama masuk 3 ini, karena ini bahasa Arab. Muhammad, Saleh, Syuaib alaihi wassalatu wassalam. Ditambah dengan nama nabi yang ajam tapi 3 huruf dan tengahnya sukun. Nuh, Lut, Syith. Nah, jadi ada 6 nama nabi. 3 nama nabi, semua nama nabi itu adalah ajam kecuali 3, dan semua nama nabi itu bertanwin kecuali 6. Kecuali 6. Jelas ya? Semua nama nabi itu ajam kecuali 3 ini, dan semua nama nabi itu tidak bertanwin, mamnu' minas sarf, kecuali 6 nama ini yang disebutkan tadi. Baik. Ini al-ujmah. Qala rahimahullahu taala au kana fihi al-alamiyatu wat tarkibul masjiyu. 6. Jelas ya, tarkib terbagi atau ada 3 jenis tarkib. 6. Ada tarkib masji, kemudian ada tarkib isnadi dan tarkib idhofi. Atau yang pertama kita tarkib. Yang pertama tarkib isnadi, yakni tarkib yang terdiri dari musnad dan musnad ilaihi. Kemudian yang kedua tarkib idhofi yang terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaihi, dan yang ketiga adalah tarkib masji. Tarkib masji. Nahu marartu bima'di karib. Dan yang dimaksud dengan tarkib dalam pembahasan mamnu' minas sarf adalah tarkib al-masji. Ini yang mamnu' minas sarf. Ya, tarkib masji. Ya, yakni tarkib selain dari tarkib idhofi dan tarkib isnadi. Taib. Qala nahu marartu bima'di karib. Au, nah ini i'rabnya sama seperti ya, sama seperti yang lain, ma'di kariba, ma'di kariba. Ini satu kata ini. Ya, asalnya kan 2 kata. 6. I'rabnya sama, tinggal al-mani lahu minas sarf al-alamiyah ma'at tarkib, yakni tarkib al-masji. Au al-alamiyah wa ziyadatu al-alifi wa nun nahu marartu bi Utsmana wa Imrana. Jadi dipersyaratkan dua-duanya alif dan nunnya sama-sama tambahan. Nih, sama-sama tambahan. Baik. Kapan salah satunya asli maka tidak boleh. Ya, kapan salah satunya asli maka tidak boleh. Jelas ya? Baik, target masih banyak ya, ma'di karib, kemudian ba'labak, ya, ba'labak. 6. 6. Marartu bi Utsmana wa Imran. I'rabnya sama juga, wal mani lahu min sarf al alamiyah ma ziyada alif wa nun. Tentunya dipersyaratkan harus alif dan nunnya tambahan. Jadi kalau misalnya semacam Hassan, Hassanun, ya, Hassan, kalau dia berasal dari kata Hasanun, maka berarti nunnya nun asli. Di sini dia wajib bertanwin Hassanun karena nunnya asli. bukan tambahan. Jelas? Taib. Au kana fihi al-alamiyatu wa ta'nis. Atau al-alamiyah dengan ta'nis. Ini sudah pasangan keberapa ini? Wahid, Isnan, Salasa, Arba'ah. Sekarang yang keempat ya. Au kana fi al-alamiyah ma'at ta'nis. Al-alamiyah ma'at ta'nis. Yani at-ta'nis bighairil alif. At-ta'nis bighairil al-alif. Nahu marartu bi Fatimata wa Zainaba wa Talhata wa Hajar. 6. Lihat ya di sini beliau sebutkan contoh-contohnya. Fatimah ini untuk apa? Ta'nis bita. Ta'nis bita. Zainab ini ta'nis ma'nawi. Ta'nis ma'nawi. Yani lafaznya memang bukan muannas ya, dikarenakan tidak ada ta' al-marbutah, tapi maknanya ini mana nama perempuan. Ini ta'nis ma'nawi. Kalau Fatimah dia ta'nis bita. 6. Demikian pula Tolha. Tolha ini untuk contoh untuk ta'nis bita walaupun dia alam untuk muzakkar. Maka di sini yang diperhatikan adalah lafaz. Dan ini satu poin penting yang harus diperhatikan. Ini kita sudah sampaikan beberapa kali bahwa yang dijadikan patokan yang dilihat oleh ilmu nahwu adalah lafaz, bukan makna. Ya, yang dijadikan yang dipandang oleh ilmu nahwu adalah lafaz, bukan makna. Berbeda dengan ilmu balaghah. Ya, berbeda dengan ilmu balaghah. 6 atau apa namanya? Ilmu-ilmu type ya. Nah, ilmu balaghah sebagaimana kita sudah sebutkan ya di pembahasan ketika kita mensyarah nawasib al-mudhari', nawasib al-mudhari'. Nawasikh al-mubtada wal khabar inna wa anna, ya. Ketika disebutkan maknanya inna wa anna litakid dan seterusnya, ya kita sudah sebutkan bahwa pembahasan mengenai makna inna wa anna, makna lakinna, makna ka'anna itu bukan pembahasan nahwu. Karena nahwu itu pembahasannya tidak menyinggung makna. Maka tidak ada urusannya dengan makna pada nahwu. Nah, maka di sini lihat Tolha dari sisi makna dia nama mudzakkar. Dia anak laki-laki. Tapi dari sisi lafaz dia muannas. Ya. Tatkala nahwu memperhatikan lafaz, maka dia diikutkan kepada muannas. Enggak dipandang maknanya. Jelas sampai sini ya? Dari pandang namanya. Maka di sini Tolha sebagai wakil untuk lafadz-lafadz yang ta'nis bil apa bita walaupun dia nama untuk muzakkar. Ya, untuk muzakkar. 6. Kemudian Hajar, ya. Taib. Nah, ini al-alamiyah ma'at ta'nis. Dan i'rabnya sama. Ya, i'rabnya sama. Tinggal perbedaannya. Wal-mani lahu minas sarf. Al-alamiyah ma'at ta'nis. Bigoiri al-alif. Ya, ta'nis bigoiri al-alif. Baik. Di sini butuh kita rinci. Berkenaan dengan alam untuk mu'annas. Afwan. Jadi alam untuk mu'annas secara umum kita bagi menjadi dua dulu. Ya, kita bagi menjadi dua dulu. Yang pertama, ada alam yang mu'annas bita. Ya, dia nama untuk muannas dan ta'nisnya dengan ta. Ya, ta'nisnya dengan ta. Maka ini apa namanya? Mamnu' minas sharaf secara mutlak tanpa ada syarat. Tanpa ada syarat pokoknya ada ditemukan muannas ya, pakai ta di akhirnya terserah mau itu nama laki-laki, nama perempuan, nahwu dan umandang itu. Yang jelas lafaznya pakai ta di belakangnya, sudah ini langsung mamnu' minas sharaf bila syurut, tanpa syarat. Tanpa syarat. Baik. Kemudian yang kedua, adalah nama-nama mu'annas yang dia mu'annasnya maknawi. Mu'annasnya maknawi. Jadi dia ta'nisnya bukan dengan alif, bukan juga dengan ta. Ya. Bukan juga dengan ta. Ketika kita katakan al-alamiyah ma ta'nis bigoiril alif, bigoiril alif, ya. Berarti apa? Masuk dari ilmiah ta'nis bita dan ta'nis al-maknawi. Jelas ya? Sebagaimana di sini Zainab dengan Hajar. Type. Dan di sini perhatikan percontohan dari Al-Kafrawi rahimahullah taala detail. Zainab Fatimah untuk apa namanya? Fatimah untuk muannas lafzan wa ma'nan, Tolha untuk muannas lafzan duna ma'nan, Zainab untuk mu'annas yang apa namanya maknan duna lafzin, dia maknanya lafaznya tidak, karena tidak ada ta marbutah belakangnya dan bukan juga alif, dan Zainab empat huruf, Zainab empat huruf, dan Hajar, sementara Hajar adalah contoh untuk alam yang mu'annas yang terdiri dari tiga huruf, terdiri dari tiga huruf. Kita akan jelaskan. Baik. Jadi kita sudah sebutkan tadi bahwa untuk mu'annas yang ta'nis bighairil alif, dalam hal ini ta'nis bita, maka dia langsung memiliki sharaf bighairi syurut, tanpa ada syarat. Yang kedua, keadaan yang kedua yaitu alam untuk mu'annas, ya, alam untuk mu'annas, tapi yang mu'annas cuma maknanya saja, tidak lafaznya. Namanya mu'annas ma'nawi. Maka di sini ada empat keadaan. Keadaan yang pertama, kalau nama alam mu'annasnya terdiri dari empat huruf ke atas. Empat huruf atau lebih. Ya, empat huruf atau lebih. Maka ini mamnu minas sarf. Maka ini apa? Mamnu minas sarf. Saya ulangi, keadaan yang pertama, kalau nama mu'annas yang maknawi itu empat huruf atau lebih. Empat huruf atau lebih. Maka ini mamnu minas sarf. Misalnya Zainab, ya, atau misalnya ada perempuan namanya Narjas, misalnya. Atau apalagi Su'ad, ya, Su'ad empat huruf, ya, atau lima huruf dan seterusnya, nama dari nama-nama perempuan yang maknawi. Sekali lagi kita berbicara maknawi, bukan yang tak, selesai itu tak tadi. Keadaan yang kedua adalah nama perempuan, ya, yang sulasi terdiri dari tiga huruf tapi bagian tengahnya berharokat, huruf keduanya, huruf pertengahan berharokat. Contohnya di sini Hajar atau Sokor. Ya, Sakor. Nah, sauslihi Sakor, masalan. Atau misalnya, ya nama-nama perempuan yang lain yang terdiri dari tiga huruf dan pertengahannya, huruf tengahnya apa berharokat. Maka ini juga mamnu minas sarf. Ini juga mamnu minas sarf. Keadaan yang ketiga, ya, adalah sulasi juga alam mu'annas yang terdiri dari tiga huruf dan tengahnya sukun. Tengahnya sukun, misalnya jur atau jaur, masalan. Enam. Atau apalagi hindun. Apa? Hindun, tiga huruf, tengah-tengahnya sukun. Maka ini juga, apa namanya? Enam. Tiga huruf, tengah-tengahnya sukun. Ya, tiga huruf, tengah-tengahnya sukun. Ini kayaknya, sebentar. Ini kayaknya butuh ditambih, tengah-tengahnya sukun dan tengahnya itu merupakan huruf illat. Tengahnya huruf illat dan sukun. Ya, jadi hindun bukan ya, nggak masuk. Saya ulangi, keadaan yang kedua, alam mu'annas yang sulasi, kemudian huruf tengahnya huruf illat yang sukun. Huruf illat yang sukun. Nah, contohnya jaur. Ya, jaur atau jur. Ya, yang jelas, tengahnya huruf illat dan sukun. Keadaan yang keempat, adalah alam mu'annas yang sulasi, ya, sulasi, sukun juga tengahnya, nah, namun dia berasal dari nama laki-laki. Berasal dari nama laki-laki. Misalnya, ada perempuan namanya Zaid. Nah, ini mamnu minas sarf. Ya, mamnu minas sarf. Taib. Ini empat keadaan untuk nama perempuan yang mu'annasnya maknawi. Saya ulangi. Ada empat keadaan. Yang pertama, ya, adalah mu'annas alam untuk mu'annas maknawi yang lebih dari empat huruf. Empat huruf atau lebih. Maka ini mamnu minas sarf. Secara mutlak, mamnu minas sarf. Yang kedua, sulasi. Sulasi tengahnya berharokat. Sulasi tengahnya berharokat. Maka ini juga mamnu minas sarf. Yang ketiga, sulasi tengahnya huruf illat dan dia apa? Sukun. Maka ini juga ini juga mamnu minas sarf. Yang keempat, sulasi tengahnya sukun tapi dia asalnya dari nama laki-laki. Maka ini juga mamnu minas sarf. Nah, selain dari empat keadaan ini, maka alam mu'annas itu boleh mamnu minas sarf, boleh juga tidak. Boleh ditanwin, boleh tidak. Contoh hindun tadi. Hindun atau da'dun. Hindun, da'dun, misalnya nama perempuan semua. Hindun ini tiga huruf. Taib, berarti sudah tidak masuk dalam bentuk yang pertama. Karena bentuk yang pertama empat huruf ke atas. Tiga huruf. Hindun. Kemudian huruf tengahnya sukun. Berarti sudah keluar keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua, tengahnya berharokat. Taib. Hindun ini asalnya perempuan. Memang asalnya nama perempuan. Bukan perubahan dari nama laki-laki. Maka keluar yang keempat. Tinggal yang ketiga ini. Tengahnya sukun. Betul, Hindun juga tengahnya sukun. Tapi Nun huruf asli, bukan huruf ilat. Afan, huruf sahih, bukan huruf ilat. Huruf sahih dan dia bukan huruf ilat. Maka apa? Ya, Hindun dan nama-nama lain yang tidak masuk dalam empat keadaan ini, maka irobnya wajhan. Boleh dua sisi. Boleh diirob mamnu minas sorof, boleh juga tidak. Bisa juga apa? Boleh bertanwin, boleh juga tidak bertanwin. Walaupun para ulama mengatakan al-aula ya adalah mamnu minas sorof. Yang paling utama adalah tidak bertanwin. Tapi boleh ditanwin. Boleh ditanwin. Kenapa al-aula tidak bertanwin? Karena itu asalnya. Itu asalnya. Jelas ya? Tapi boleh juga mamnu, boleh juga apa? Bertanwin. Baik. Jadi saya ulangi, untuk al-alamiyah mata anis bighairil alif kita katakan terbagi menjadi dua. Yang pertama ta'anis bita, maka ini mamnu minas sharaf secara mutlak tanpa ada syarat. Yang kedua mu'annas ta'anis maknawi. Mu'annas maknawi. Ya, mu'annas maknawi. Ada empat keadaan. Kalau kita tidak mau pusing yang keempat itu, kita tidak mau pusing yang keempat itu, kita cukup buat kesimpulan kita katakan begini. Semua nama perempuan yang bagian yang terdiri dari tiga huruf, tengahnya adalah huruf asli, tengahnya adalah huruf sahih yang sukun, maka dia boleh wajhan, boleh tanwin, boleh tidak. Selain dari satu keadaan ini, maka semuanya memenuhi syarat. Ya, kalau pusing dihafal yang empat ini, cukup ambil keadaan yang kelima. Semua isim mu'annas maknawi yang sulasi, tengahnya huruf sahih yang sukun, maka yajuzu fihil wajhan. Boleh diirob dengan dua irob. Mu'rob, mamnu' minas sharaf sama munsharif. Ya, boleh dua-duanya. Selain dari keadaan ini, berupa empat keadaan tadi, ini semuanya mamnu' minas sharfi. Nah, Allahu ta'ala a'lam bisawab. Au kana fihi al-alamiyatu wal-adal. Au kana fihi al-alamiyatu wal-adal. Ini pasangan yang kelima ya, al-alamiyah dengan al-adal. Nahu marartu bi Umar. Ya, ini kata mereka, Umar ini simai tidak pernah terdengar Umar bertanwin. Namun ilat-ilat yang ada kita enggak tahu. Ya, enggak ada yang masuk ke sini. Maka mereka pun mengatakan apa? Ah, ini kayaknya Umar dia ma'dul dari Amir. Ma'dul dari Amir, maka jadilah Umar. Nah, kalau begitu al-adal ini menjadi ilat. Kenapa? Karena asalnya Amir berubah jadi Umar. Nah, dan ini nama-nama yang tidak banyak ya. Ini sima ini. Yang al-alamiyah ma'al-adal, nama-nama yang terbatas. Disebutkan semuanya oleh Al-Hattab dalam Al-Kawakib. Al-Kawakib Ad-Durriyah syarah Al-Mutammim Majurramiyah. Ada 14 nama saya ingat saya. Ada Hubal, ada Kuzal, Kuzah, ada Zufar. Ini semuanya mamnu' minas sharaf. Dengan wazan fu'al semua ini. Nah, tapi enggak semua wazan fu'al ya. Yang tersebut saja, sima'i. Tersebut, tidak ada kiasnya. Enggak bisa dikiaskan. Tapi secara umum mereka mengatakan ke-14 nama itu berasal dari wazan fa'il, amir, zahil, habil, menjadi hubal. Taib. Kemudian yang terakhir, au kana fihi al-alamiya wa waznul fi'li. Al-alamiya wazan fi'li, nah marartu bi ahmada wa yashkura wa yazid. Ahmada wazannya af'al, yashkur wazannya yaf'ul, yazid wazannya yaf'ilu. Taib. Ini wazan fi'il semuanya. Dan tatkala dia dijadikan nama, maka mamnu' minas sharfi. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kaif? Nuasil atau naktafi? Enam. Labas, ini bersambung ya dengan itu. Marartu bi Ahmada wa yashkura wa yazid. Fal awwalu alamun ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad, yashkur, yazid, ini semua nama orang. Katanya yang pertama Ahmad itu adalah nama dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sementara nama yang kedua yaitu yashkur alamun ala nuhin alaihi salam. Ya, nama untuk nabi Nuh alaihi salam. Ya, disebutkan oleh muhaqqiq di sini tidak ditemukan ada riwayat yang menyebutkan bahwa namanya Nabi Nuh adalah Yashkur. Ya, kecuali kalau mau yang diinginkan dengan mimbab sifat. Karena disebutkan dalam Al-Quran, ya, innahu kana abadan syakura. Maka ketika dikatakan dia Yashkur, bersyukur, ya la ba'sabi mimbab sifat, ya, ataupun mimbabil ikhbar, ya, bahwa Nabi Nuh Yashkur. Tapi kalau dikatakan alam, ya, tidak. Kalau dikatakan sifat kan jadinya wasfi, ya. Nah, la ba'sabi. Ala kulli hal, kata beliau, ini ala fard, ya, ala fard. Kita anggap saja menurut di sini bahwa nama Nabi Nuh itu Yashkur. Wasalisu alamun ala bani Muawiyah. Ya, sementara nama yang ketiga Yazid adalah nama untuk putranya Muawiyah bin Abi Sufyan, yakni Yazid ibnu Muawiyah. Wa taqulu fil jami' untuk semua i'rabnya di atas, taqulu fil jami' al-mani lahu min as-sarfi al-alamiyah wa tarkibul masjid au al-alamiyah wa ziyadatul alif wa nun. Ya. Au al-alamiyah wa ta'nis au al-alamiyah wal adl au al-alamiyah wa waznul fi'il waznul fi'il. Baik, enggak apa-apa, kita selesaikan ini, ya. Anggung. Summa qala rahimahullahu taala au kana fihi al-wasfiyah. Naam. Illat ma'nawi, yang kedua adalah wasfiyah. Nah, wasfiyah pasangannya cuma dengan tiga. Ziyada alif wa nun, kemudian al-adl, dan apa? Yang terakhir wazan fi'il. Au kana fihi al-wasfiyah wa ziyadatul alif wa nun nahwu marartu bisakran, atau cukup dulu sampai sini. Abas. Ada beberapa pembahasan yang butuh kita tambahkan berkenaan dengan apa namanya? Al-wasfiyah ini. Nah, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pekan depan. Baik, sebentar. Nah, sedikit tambahan berkenaan dengan al-alamiyah ma'a waznul fi'il. Dikatakan di sini Ahmad. Nah, Ahmad ini, taib, dia memang wazan fi'il, ya, wazan af'al. Tapi af'al juga merupakan wazan isim, yaitu isim apa? Isim tafdil. Isim tafdil. Karena itulah di sini butuh ditambahkan sebenarnya bahwa yang dimaksud dengan al-alamiyah ma'a waznul fi'il adalah alam yang wazannya adalah murni wazan fi'il. Murni wazan fi'il. Misalnya ada namanya du'il. Du'il ini kan wazannya fu'il. Fu'il itu tidak ada isim yang seperti itu. Ya, fu'il itu, ya, wazan fu'il itu apa? Wazannya fi'il. Nah. Atau ada misalnya orang namanya syammar. Syammar wazannya fa'ala. Fa'ala itu kan murni fi'il, mahdhun. Ya, dia mahdhun, apa namanya, wazan untuk fi'il. Sementara semacam Ahmad, ini dimamnu' minas sorof, karena walaupun wazan af'al juga bisa untuk isim tafdil, tapi al-aglabu fihi al-fi'il. Yani wazan af'al itu lebih banyak digunakan oleh fi'il dibandingkan isim. Dibandingkan isim. Karena itulah dia diikutkan ke mamnu' minas sorof. Jadi bisa kita katakan bahwa al-alamiyah ma'a waznul fi'il sawa'un kana. Waznul fi'il ini, baik wazan fi'ilnya ini murni wazan fi'il ataukah wazan yang yaglibu fil af'al, yaglibu fil af'al, atau wazan-wazan yang dia juga bisa masuk ke isim, dia juga ada isim yang wazan seperti itu, tapi yaglibu fil af'al, tapi kebanyakan yang wazan ini ada pada fi'il, ya, ada pada fi'il. Contohnya Ahmad ini, contohnya Ahmad. Baik. Nah, baik, insyaallah taala selanjutnya kita akan selesaikan nanti biidznillahi taala pada pertemuan berikutnya. Nah, wal ilmu indallah, nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.